Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah. Al-mas'alatu tsaniyah. Kita lewati permasalahan pertama tentang hikmah diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Selanjutnya adalah fi ma'auda'ahu Allah Subhanahu wa taala an-nikah min hukmi wa manafi', yaitu penjelasan tentang apa yang dijanjikan atau yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah pernikahan dari hikmah-hikmah dan manfaat. Qala sallallahu alaihi wasallam, di antara hikmah di dalam pernikahan, atau kita ulangi kemarin di dalam surat Ar-Rum, Allah menjelaskan bahwasannya Allah menciptakan dari diri seseorang itu pasangan. Kemudian Allah jadikan pasangan itu agar tentram, tenang, dan dijadikannya mawaddah warahmah. Dan sudah kita sebutkan jalan-jalan di dalam rangka mewujudkan ayat Allah tersebut di dalam menggapai ketentraman, mawaddah, dan ar-rahmah. Kemudian permasalahan yang kedua adalah faedah dari ayat itu, di sana adanya hikmah pernikahan. Disebutkan oleh beliau dengan membawakan hadis sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'a wal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Ya ma'syaral syabab, wahai segenap pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian al-ba'ah, kemampuan di dalam menikah, maka hendaknya ia menikah. Maka sesungguhnya nikah itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang dia tidak mampu, maka atas dia berpuasa, maka sungguhnya puasa itu adalah wija, benteng bagi dia. Ala syuhubat hafizahullah, fahadal hadith ayuhal muslimuna wa muslimat tadamman amrain min awamir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, wahai kaum muslimin dan muslimat, mengandung dua perintah dari perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amru awal, yang pertama adalah hasul qadirina minasyabab ala zawal. Perintah Rasulullah SAW mengkhususkan bagi para sahabat pemuda yang mampu untuk dia menikah. Iya, sudah bekerja, apalagi sudah berpenghasilan, sudah bisa ngontrak, walaupun nggak bisa punya rumah. Iya, itu udah ba'ah. Kok pada ketawa? Iya, itu sudah ba'ah. Sudah bisa mandiri, itu sudah ba'ah. Iya. Nah, di sana dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat yang dia mampu untuk menikah. Nah. Wa min huna, maka dari sini fa innahu yajibu ala haula'in nikah ma damu qadirina wa yakhshawna ala anfusihim al'anat. Wajib bagi dia, mereka-mereka ini, para syabab yang dia mempunyai ba'ah, kemampuan menikah, selama dia mampu dan khawatir akan diri-diri mereka, ya, akan menyimpang, nah, maka wajib bagi dia menikah. Nah, anat itu kegoncangan, ya, ketidaktentraman. Wadzikr illah, disebutkan alasannya kenapa harus nikah wajib. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj, maka sungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga, ya, dari kemaluan. Nah, wa hadha tanbihun ila ihdal hikam wal manafi' allati awda'aha Allah fin nikah. Inilah peringatan, ya, terhadap salah satu hikmah dan manfaat yang Allah sediakan di dalam pernikahan, yaitu al-iffah, adanya al-iffah, al-iffah, ya, dalam bahasa Indonesia iffah, menjaga kehormatan. Wal ihsan wasiyanah, juga menjaga, ya, hati, menjaga dirinya dari kebinasaan, kecelakaan. Wasiyanatul fardid wal mustama', menjaga kemaluan dan juga masyarakat. Kenapa? Kalau tidak terjaga kehormatan, seorang sudah tidak memperdulikan kehormatannya lagi, tidak peduli menjaga dirinya dari kebinasaan, tidak peduli menjaga kemaluannya, maka akan rusak tatanan kemasyarakatan. Maka nanti akan berkeliaran anak-anak yang tidak berbapak. Si Pulan anaknya siapa? Si Pulan. Nah, ini nikah sama siapa? Wah, hancur, kacau balau. Nah. Iya, dan ini yang terjadi pada kaum Syi'arof, you know. Terjadinya kekacau balauan. Tatanan masyarakat yang tidak beraturan. Nah. Fanikah idan wiqayatul lil ummah. Maka dengan adanya pernikahan, kalau begitu menjaga umat min intisyari radhila suluqiyya azima wahiyal fahishah, menjaga umat dari menyebarnya kehinaan, kerendahan, ya, jalan yang sangat besar, yaitu adanya kekejian fahishah di mana-mana. Nah, ini salah satu hikmahnya, ya. Nah, kita juga sendiri ketika bujangan kan gitu, ya, gak tenang. Nah, keluar kanan kiri pas nikah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah bisa lebih, dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita sehingga kita mendapatkan ghadabul basar itu pada diri setiap individu, apalagi mujtama, masyarakat. Nah, ini perintah yang pertama dari hadis ini. Wal amru tsani, yang kedua adalah amrul ajizin, perintah bagi orang yang lemah, ya, untuk menikah, nggak mampu, belum bisa mandiri, nah, belum bisa mencari maisha, atau belum adanya kemampuan, nah, dari kalangan syabab, maka diperintahkan untuk as-siyam, berpuasa, ya, berpuasa. Wa innahu wiqayatun lahum, maka sungguhnya ini adalah penjaga bagi mereka. Karena enggak mau nikah, enggak ada yang, kecuali dia ada yang mengcover. Ya, sudah antum nikah, ana yang biayain biaya ininya. Nah, alhamdulillah. Masuk mampu. Nah. Iya. Iya. Kalau di Yaman masyaallah kepingin nikah sekali. Tapi karena mahal, akhirnya ya sabar, isping, banyak puasa karena mahal. Kalau di sini masya Allah, Indonesia itu ya termasuk kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya terkhususnya salafiyah, ya, ahwat-ahwat salafiyah yang mengerti dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW, tidak membebankan mahar yang mahal. Yang penting kakang mas jadi suami anak, sama-sama manhaj salaf, sudah beres. Hanya 2 juta, 3 juta, jadi 4 juta jadi, ya kan? Benar gak? Iya. Ini nikmat yang besar. Jangan sampai nikmat ini dicabut nanti susah, mumpung mampu, kemudian dicabut na'udzubillah karena nunda-nunda nikah. Bukan aku nakutin ini ya. Nah, kemudian hikmah tsaniyah, hikmah yang kedua, hiya bi taksiril mujtama'il islami, yaitu hikmahnya dengan adanya pernikahan adalah memperbanyak masyarakat kaum muslimin. Wa fi hadza wasaya minhu sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tazawwaju alwaduda alwaluda, inni mukatsirun bikumul anbiya'a yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian al-wadud, yang penyayang terhadap anak-anak. Al-walud, yang dia subur, banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku berbanyak-banyak dengan kalian, berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para anbiya nanti di hari kiamat. Nah, ini hikmah yang kedua. Wa fi riwayah, pada riwayat yang lainnya, mukatsirun bikumul umam, yaitu memperbanyak di antara kalian di hadapan para umat-umat yang lainnya. Qad yaqulu qail, terkadang ada yang menanyakan, tu'raful wadud bi dzikri hal hasan. Lakin kaifa tu'raful walud, bisa diketahui wanita yang dia penyayang dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan akhlaknya. Iya, si fulana ini masya Allah dia pandai merayu anak, kan ada kelihatan, bisa tanya begitu. Tapi bagaimana untuk mengetahui bahwasanya dia itu adalah subur banyak anaknya? Nah, kul, maka kata Syekh, kita katakan ma'rifatu dzalika bi ma'rifati qaribatiha minan nisa, hadza ma'rufun indan nas, yaitu diketahui hal itu dengan mengetahui kerabat-kerabat dekatnya dari kalangan wanita itu. Dilihat ibunya, turunannya, kakak-kakaknya dilihat, atau adiknya kalau dia sebagai kakak, maka kelihatan di sana tentang banyaknya, apakah dia subur atau tidak, dia bisa melahirkan banyak anak. Ya, jadi enggak perlu takut dengan banyaknya anak. Ya. Nah. Hal yang ma'ruf indan nas, dan ini ma'ruf di sisi orang manusia. Ya. Itu tuh anaknya banyak sampai 12. Oh, masya Allah. Ada yang anaknya satu istri itu 12. Nah. Dan itu ada sampai istrinya 4 lebih dari 20. Sampai kata anak antum yang mana? Enggak tahu mana yang mana, kan saking banyaknya. Masyaallah barokah, ya. Nah. Ya. Buyuti niswatiha katsiratil wiladah. Nah, ini diketahui oleh di sisi manusia, di rumah-rumah wanita ya, banyaknya anaknya tersebut. Wa buyutu niswatiha qalilah wilada, dan di rumah-rumah di mana wanita itu sedikit melahirkan. Nah, tapi jangan dilihat dari hukum asalnya, karena ada orang yang dia enggak melahirkan karena KB, kan ada seperti itu. Ya, dilihat asalnya. Lihat asalnya, keturunannya. Asbahal maisuran wa sahlan walillahil himdal wal minna, maka mudah untuk mencari mana yang penyayang, mana yang banyak anak. Mudah kan? Mudah sekali. Ya, tinggal datang gitu. Apalagi datang udah ditawarkan lagi. Ini masalah yang kedua. Masalah yang terakhir, insyaallah mudah-mudahan kita sebelum hari Senin selesai ya. Nanti kalaupun tidak selesai, kita lanjutkan hari Senin. Besok Ahad ya. Masalah yang ketiga dari pembahasan ini, hadhihi ba'dul masalih wal ibil idhofa ila ma taqaddam fil ayatil famada minal wasaya. Inilah sebagian kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang terkait dengan apa yang dijelaskan di dalam ayat. Maka ya, apa wasiat yang akan disampaikan? Inilah wasiat, sebagian wasiat yang akan disampaikan. Wasiatul ula, wasiat yang pertama. Wasiatul amah li awliya'il umur wali nisa bi takhfitil mahar. Wasiat umum untuk orang-orang yang mempunyai urusan kemasyarakatan, artinya pemerintah di sini, dan juga wali-wali dari wanita, hendaknya untuk meringankan mas kawin. Iya. Di Yaman itu kalau tidak salah ingat minimal 7 juta. Itu maharnya tok. Itu masya Allah. Iya, kasihan mereka. Tapi ada juga karena di sana juga adanya dakwah halus sunnah, diringankan. Kadang dari muhsinin, sudah antum bayar 3 juta, anak tambahin 4 juta. Kadang gitu, masya Allah. Seperti itulah, bahu-membahu membantu. Nah, maka pernikahan di sana sebuah yang langka. Ya, di sini alhamdulillah. Ya, bisa nambah lagi. Masya Allah. Nikmat di Indonesia itu sebenarnya, ya. Nah, tapi terkadang keumumannya masyarakat ya, di Indonesia pun itu mahal ya. Kalau orang awam tuh mahal sekali maharnya, sampai puluhan juta. Maharnya khusus 7 juta buat mas. Belum nanti walimahannya ya, sampai 50 juta. Minimal 20 juta. Kanin-kanin kalau seperti itu. Maka di sini dinasihati oleh beliau. Fa innahu mimma kanat bihi al-anusah bil buyut huwa sababu fiha. Ya, karena kenapa beliau mewasiatkan untuk meringankan masalah mas kawin, mahar, dan tentunya termasuk walimah. Ya, kadang maharnya mahal, murah, walimahannya mahal, gitu kan. Ya udah enggak apa-apa, mahar mah terserah, kitab juga jadi. Terus tapi tolong ini nanti acara pernikahannya dibantu ya, 20 juta ya, sama aja. Pusing juga. Nah, ya. Maka sesungguhnya termasuk terjadinya banyaknya anusah, perawan-perawan tua, anusah itu di rumah-rumah, ini sebabnya. Sebabnya karena mahalnya dalam permasalahan mahar. Ya, wa'azuful wa'a aw ajus katsirun min nas anil jawab, orang yang takut lemah dari kebanyakan manusia untuk menikah, takut, akhirnya jadi takut nikah. Kalau antum udah nikah belum, malu ngomong itu. Itu kalau di Yaman gitu. Kalau udah berumur, kalau di sana 17 belum nikah, itu kayaknya bagaimana gitu. Karena di sana rata-rata umur 17. Demikian. Kalau udah umur 20, antum udah nikah belum? Malu jawabnya. Gitu. Kalau belum nikah itu. Dan wajar karena mahal. Ya, alhamdulillah dengan barokah adanya dakwah, jadi masalah itu ya, ada jalan keluarnya. Mengerti tentang bagaimana syariat ini begitu mudah. Karena banyak perawan-perawan tua. Banyak perawan-perawan tua. Banyak orang yang lemah untuk tidak mau menikah. Warubama dahaba ba'duhum ila kharijil bilad. Wawafa fi syiraki usyra fasidah. Wasababu fi dhalika huwa ghala'ul muhur. Terkadang sebagian mereka keluar ke luar negeri. Maka terjadilah bercampur baurnya keluarga yang rusak. Ya enggak jelas, pokoknya yang penting murah aja. Begitu, cari di luar. Na'udzubillah seperti itu. Kita alhamdulillah. Masih Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita di negeri ini untuk melangsungkan pernikahan ini. Wasyaddul amr, ini sebab ini kenapa yang menyebabkan hal itu, sabab fidalik, sebabnya adalah karena mahalnya mahar mas kawin. Ada yang ratusan juta, masyaallah. Iya. Alhamdulillah adanya dakwah ya ikhwan. Kita mudah untuk melakukan semua itu. Ya, dulu kalau sebelum ada dakwah kita kan aduh besok nanti ini harus kerja. Harus ngumpulin uang sekian juta buat nikah. Udah mau kebelet lagi mau nikah. Gak bisa. Alhamdulillah adanya dakwah. Allah berikan kemudahan. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kita mensyukuri nikmat ini. Wastaddal amru idza indammat ilahi takalifil ukhra. Lebih dahsyat lagi. Iya, perkaranya urusannya ketika digabungkan kepada mahar itu takalif beban-beban yang lainnya. Sudah mahalnya mahal. Maharnya 3 juta itu aja kan mahal ya. Mahal. Kalau buat orang yang pas-pasan tuh ya standar kita lah. Itu mahal sekali. Emas 3 juta itu. Buat tok emas belum yang lainnya. Ditambah lagi beban yang lainnya. Minal asas, walima, wal adala. Adanya beli perabotan-perabotan. Itu perabotan berapa juta itu. Kemudian juga walimahannya. Wal adala acara-acaranya. Walau kana hada makrumah lakanal asbab ilai Rasulullah SAW. Kalau seandainya ini perkara yang mulia, sungguh Rasulullah SAW telah mendahului melakukannya. Ya kan? Tapi di riwayat, dalam riwayat ada yang hanya mas kawinnya dengan walau bi khataman min hadid, walaupun dengan cincin dari besi. Itu akal paling sedikit. Ada juga ada yang hanya membaca hafalan Al-Qur'an. Demikian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusdiqu nisa'ahu wa yatlubu saddaqan 'ala banatihi fi hududil 400 dirham ila 500 dirham. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan mahar namanya saddaq itu kepada istri-istrinya sedikit. Dan juga meminta mahar untuk anak perempuan beliau ini pada batasan 400 dirham sampai 500 dirham. Wa adunuhu tu'adilu al'an indana hawalai mi'ah hawakhamsina riyalan su'udiyan. Aku menduga itu sebanding sekarang dengan 150 riyal Saudi. Berapa 150 riyal Saudi? Berapa? 3 juta. Bajutan itu untuk ukuran mereka ya, untuk Saudi. Kalau dijelaskan di riwayat yang lainnya itu ana lupa tentang masalah ini. Berapa? 450 ya? Ya, segitu. Nah, segitulah. Murah kan? 450 murah. Nah. Iya. Dan di sana sesungguhnya ada juga penjelasan apakah hikmahnya Rasulullah SAW memberikan mahar itu tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Iya, dan pembahasan nanti bagi orang yang mau menikah. Iya, sekitar itu ya, 400-an ya. Murah, masyaallah. Wa qaumuna la turdihim al-uluf mu'allifa illa man rahimahullah. Adapun kaum kita itu tidak ridha dengan adanya apa? Al-uluf mu'allifah. Artinya dengan mahar yang mahal yang murah gitu enggak ridho. Harus dengan bahasanya memang apa? Nikah itu apa? Menjual sendal gitu ya. Gitu bahasanya Allah Musta. Enggak ridho kecuali orang yang Allah rahmati. وَهَذَا مِمَّنْ يُقَدِّرْ عَلَى حَيَاتِ زَوْجِيَ وَيَجْعَلْهَا نَقَدْرًا. Inilah yang membuat keruh, yang membuat susah, sempit kehidupan untuk melangsungkan kehidupan menikah dan menjadikannya sangat susah, sulit sekali. وَمِنْ ثَمَّتِ الْيُقَدِّرُ تُرَابُ الْأُسَرِ الَّذِي لَمْ يَقُنْ إِلَّا بِهَذَا النِّكَاهِ. Nam, wa min thammati yuqaddiru turab al-usri alladhi lam yakun illa bihadha nikah. Dan di sana adanya kesulitan atau kotornya seperti ditutup tanah yang tidak bisa kecuali dengan adanya pernikahan seperti ini, jadinya sulit. Banyak, makanya terjadi banyak pemerkosaan, terjadinya perzinahan, ya kan, pergaulan bebas. Ini gara-gara mahar yang mahal dan orang tua tidak menyadari hal itu. Akhirnya di sekolah-sekolah umum, bahkan na'udzubillah sekolah SD sudah seperti itu. Dan karena banyaknya aturan-aturan nikah itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus berbanyak uang, akhirnya mereka menjalankannya dengan hidup bebas. Makanya kalau Indonesia membuka pintu bolehnya masuknya sumbangan LGBT, wah hancur Indonesia. Kenapa? Karena memang pemuda itu banyak sekali yang ingin menikah tapi gak bisa. Datang lagi yang mendukung LGBT, habis Indonesia. Alhamdulillah kita masih dilindungi negara kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang-orang yang peduli dengan bangsanya dan agamanya ini. Ini wasiat yang pertama. Adapun wasiat yang kedua, insyaallah nanti kita akan baca pada esok hari dan Senin insyaallah. Dan ini insyaallah wasiat yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu. Selesai ya.